Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah Majlis Syahri Ramadan Al-Mubarak karya Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan berkaitan dengan materi terakhir yang kemarin kita bahas, itu dikutip firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di surat Al-Ma'idah ayat yang ke-48, Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Dan telah kami turunkan kepadamu Al-Kitab. Ya, Al-Kitab di sini maksudnya adalah Al-Quran. Bilhaqi, dengan benar atau dengan membawa kebenaran. Musaddiqan lima bayna yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ma yadayhi minal kitab, kitab-kitab sebelumnya. Wa muhaiminan alaihi, dan menjadi saksi atas kitab-kitab terdahulu, mana yang masih otentik dan mana yang palsu. Ya, maka di sini kita jumpai makna Alkitab dalam Al-Quran. Maka Alkitab dalam Al-Quran, ya, seringkali maknanya adalah Al-Quran. Sebagaimana dalam di sini di Al-Ma'idah ayat yang ke-48, Wa angzalna ilaikal kitab, kami turunkan kepadamu Al-Kitab, yaitu Al-Quran. Contoh yang lain adalah di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu La Raiba Fi. Itulah Al-Kitab, itulah Al-Quran, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian yang kedua, terkadang Al-Kitab maknanya adalah Al-Kutub. Maknanya adalah kitab-kitab, sejumlah kitab yang telah Allah turunkan. Contohnya di sini kita jumpai di Al-Ma'idah ayat yang ke-48. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Minal kitab di sini maknanya adalah minal kutub. Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Maka Al-Kitab maknanya Al-Kutub. Kalau Alkitab maknanya Al-Quran, maka di situ adalah alif lamnya namanya, kalau dalam ilmu nahwu disebut alif ahdiyah, yang disebut dengan li ahdi dhihni. Maka itu adalah Alkitab, buku itu, kitab itu, yaitu itunya, namun sudah saya langsung connect dalam pikiran kita kalau itu yang dimaksudkan adalah Al-Quran. Namun terkadang Al-Kitab maknanya adalah Al-Kutub. Maka contoh yang lain, kalau di sini ada di Al-Maidah ayat yang ke-48, kita jumpai juga di Al-Baqarah ayat yang ke-177, Walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Yang namanya berbuat baik, yang namanya kebaikan adalah beriman pada Allah, hari akhir, malaikat, wal kitab, dan kitab. Yang dimaksud adalah Al-Kutub, dan mengimani semua kitab-kitab yang Allah turunkan, wan nabiyyin, dan para nabi. Demikian juga contoh yang lain, Al-Kitab maknanya Al-Kutub, kita jumpai di Al-Hadid ayat yang ke-25. Allah katakan, Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'humul kitab. Dan sungguh telah kami utus para utusan kami membawa bukti, yaitu mukjizat, Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan bersama mereka al-kitab, yaitu bersama mereka al-kutub. Kami turunkan bersama mereka kitab kita. Nah, kalau al-kitab yang maknanya al-kutub, semua kitab suci atau kitab, sejumlah kitab suci yang Allah turunkan, maka alif lam di sini adalah alif lam jinsiyah. Listirokil jinsi, yang menunjukkan makna semua kitab. Kemudian makna yang ketiga untuk Alkitab dalam Al-Quran artinya At-Taurat. Makna yang ketiga untuk Alkitab dalam Al-Quran maknanya adalah At-Taurat. Kita jumpai di sejumlah ayat dalam Al-Quran ada kata-kata Alkitab dan maknanya adalah Taurat. Misal kita jumpai di surat Al-Baqarah. Wa id atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa Al-Kitab, Al-Kitab. Yang dimaksudkan adalah tentu At-Taurat. Nah, itu tiga makna kitab dalam Al-Quran. Terkadang dan yang paling banyak kitab maknanya Al-Quran. Dan terkadang Al-Kitab maknanya Al-Kutub. Dan terkadang Al-Kitab dalam Al-Quran maknanya adalah At-Taurat. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-musannifu hafizallahu ta'ala. Fa inna Allah, maka sunnya Allah subhanahu wa ta'ala, dhammana, memberikan jaminan untuk Al-Quran ini, satu jaminan yang tidak Allah berikan kepada kitab-kitab yang lain. Fa fihi, maka dalam Al-Quran, di antara isinya adalah mengisahkan Allah azza wa jal, tentang keesaan Allah. Dalam Al-Quran terdapat berita tentang masa silam, berita tentang masa depan, fi akhir dunia, di akhir dunia, berita tentang hari kiamat, sebagaimana Nabi katakan dalam satu hadis, fihi dalam Al-Quran, naba'u ma qablakum, berita tentang orang-orang sebelum kalian, wa khobaru ma ba'dakum, dan berita tentang apa yang terjadi setelah kalian. Ya, lengkapnya hadis dari Ali ibn Abi Thalib radhiallahu anhu, beliau mengatakan amma ini sami, itu sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satakunu fitanun, akan terdapat berbagai macam gelombang penyesatan. Maka aku tanya ka wa mal makhraju minha, apa jalan keluar untuk, apa solusi menghadapi arus penyesatan tersebut. Qal, maka Nabi katakan kitabullah, solusinya adalah Al-Quran. Fihi, isi Al-Quran, berita apa yang terjadi sebelum kalian dan berita apa yang terjadi setelah kalian. Wa hukmu ma bainakum, dan hukum permasalahan di antara kalian. Huwal fasal, dia adalah kata putus yang memberikan ketegasan hukum, laisa bil hazal, dan dia bukanlah mainan atau candaan. Dan Al-Quran adalah kitab yang mantarokahu min jabbarin, siapa yang meninggalkan Al-Quran dari kalangan orang-orang yang sombong, Allah akan menghancurkannya. Dan siapa yang mencari hidayah di selain Al-Quran, mencari hidayah dalam sampah kotoran pikiran manusia, maka qasamahullahu, Allah akan membinasakannya. Fahuwa habulullahil matin, itu dicetakan saya fahum, jelas keliru. Fahuwa habulullahil matin, maka Al-Quran adalah tali Allah yang kokoh. Wa wadzikul hakim, dan dia adalah peringatan yang penuh dengan kebijakan. Dialah jalan yang lurus. Wa walladzi la taziru bil ahwa, dan dia adalah kitab yang berbagai macam hawa nafsu tidak bisa menyelewengkannya. Dan dia adalah satu kitab yang lisan itu, berbagai macam lisan dan lidah itu tidak akan rancu dalam membacanya, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ahmad dan At-Tirmidzi. Wa fihi, dan isi Al-Qur'an terdapat penjelasan tentang berbagai macam hukum syar'i, hukum di antara manusia dalam perkara yang mereka perselisihkan. Terdapat penjelasan tentang manakah kebenaran dan kebatilan. Dan Al-Quran itu adalah Al-Furqan, pembeda. Karena Al-Quran itu membedakan manakah hak dan manakah batil. Dan dalam Al-Quran terdapat Al-Qasas, kisah-kisah, kisah orang-orang terdahulu, berita umat-umat terdahulu, berita tentang para rasul, berita tentang orang-orang yang beriman kepada rasul, berita tentang orang-orang kafir yang mendustakan rasul, dan apa yang menimpa halla, di sini maknanya menimpa fi'il madhi, apa yang menimpa bil mukadzabin, orang-orang yang mendustakan para rasul, dan pemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang taat berupa kemenangan, peneguhan, wadzuhur, kemenangan atas orang-orang yang menyelisih mereka. Dalam Al-Quran terdapat berbagai macam permisalan dan ibrah. Terdapat padanya berbagai macam nasihat. Di sana terdapat deskripsi tentang surga dan deskripsi tentang neraka. Sifat orang-orang yang beriman, sifat orang munafik, dan sifat orang-orang kafir. Semua itu ada dalam Al-Quran. Wa aktsaru minhu, dan itu satu hal yang banyak dalam Al-Quran. Di sana terdapat janji-janji yang menyenangkan dan ancaman-ancaman. Dalam Al-Quran terdapat berbagai macam ilmu yang tidaklah ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa inna, maka Al-Quran istamala, memuat, berisikan berbagai macam ilmu yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dalamnya terdapat masalah keesaan Allah dan akidah, penjelasan tentang nama dan sifat Allah, perintah untuk beribadah kepadanya dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Di dalamnya terdapat tahdzir, peringatan untuk tidak melakukan kemusyrikan. Terdapat penjelasan tentang macam-macam kemusyrikan dan penjelasan tentang segala hal yang berkaitan dengan iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab dan para nabi. Nah, kitab di sini juga maknanya kutub, ya, berbagai macam kitab yang telah Allah turunkan. Beriman dengan takdir baik yang baik ataupun yang jelek, ya, padanya terdapat pembahasan tentang rukun-rukun iman, rukun Islam. Di dalamnya terdapat berbagai macam ilmu, berita, kisah, permisalan, ibrah, nasihat, yang tidak ada yang mengetahui itu semua kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu secara lengkap isi Al-Qur'an hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia, walakin kullu alimin ya'khudhu minhu biqadri ilmihi. Untuk manusia, maka setiap orang yang berilmu mengambil dari Al-Quran pengetahuan sesuai dengan kadar ilmu orangnya. Dan apa yang tidak diketahui oleh si manusia pembaca Al-Quran lebih banyak dan lebih banyak lagi. Karena Al-Quran itu bagaikan lautan yang tidak akan pernah habis informasinya. Wala yuhatu bi asrarihi, dan tidak ada yang bisa menguasai secara lengkap rahasia-rahasia Al-Quran. Karena dia adalah kalamullah, firman Allah Azza wa Jal. Keunggulannya dibandingkan perkataan yang lain adalah sebagaimana keunggulan Allah atas makhluknya. Maka ringkasnya isi Al-Quran sebagaimana disimpulkan oleh sejumlah ulama, isinya adalah ada tiga. Yang pertama adalah berita tentang Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua adalah berita tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala, surga, neraka, orang kafir, para rasul dan sebagainya. Kemudian perintah dan larangan. Oleh karena itu, maka surat Al-Ikhlas disebut thulutsul Quran, sepertiga Al-Quran. Karena surat Al-Ikhlas hanya bicara tentang berita tentang Allah Subhanahu wa taala, kalau dia zat yang esa dan seterusnya. Maka dia sepertiga dari tiga bagian isi Al-Quran, yang itu merupakan cerita dan berita tentang Allah, berita tentang makhluk, ciptaan Allah dan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terdapat terhib motivasi untuk membaca Al-Quran dan memperbanyak untuk membaca Al-Quran. Bitadaburihi dengan merenungkannya dan mengamalkannya. Atau demikian juga terdapat motivasi untuk tadabur merenungkannya dan mengamalkannya. Allah berfirman di surat Sad ayat yang ke-29. Kitabun. Al-Quran adalah kitab angzalnahu. Yang kami turunkan ilaika kepadamu. Ya, dan yang namanya turun adalah dari atas ke bawah. Maka semua ayat yang mengatakan kalau Allah menurunkan Al-Quran, dalil kalau Allah Subhanahu wa taala zatnya ada di atas sana dan tidak di mana-mana. Allah turunkan, kami turunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, dan dia adalah satu kitab yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Di antara kebaikan Al-Quran, siapa yang membacanya, maka satu hurufnya mendapatkan satu hasanah, satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan minimal 10 kebaikan. Dan di antara keberkahannya adalah dengan membaca Al-Quran, semisal ayat kursi, maka Allah akan jaga dari gangguan setan. Di antara keberkahannya adalah siapa yang membacanya maka Allah akan berikan badannya ketentraman hati dan seterusnya. Dan banyak sekali kalau mau diurai satu persatu. Dan Allah turunkan Al-Quran dengan tujuan yadabbaru ayatih, dengan dua tujuan supaya mereka merenungkan kandungannya. Dan tidak mungkin orang itu bisa merenungkan isi Al-Quran kecuali setelah dia membacanya. Waliyatadzakkar ulul albab, dan supaya orang-orang yang memiliki akal pikiran itu tadzakkur, mengambil pelajaran. Dan yang dimaksud dengan tadzakkur adalah al-amal, mengamalkannya. Maka di sini di surat Sad ayat yang ke-29 Allah sampaikan dua maksud diturunkannya Al-Quran. Yang pertama adalah tadabur, dan tidak ada tadabur tanpa tilawah. Dan tidak ada tadabur tanpa tilawah. Tidak mungkin orang itu merenungkan isi Al-Quran namun dia tidak membaca ayat-ayatnya. Kemudian yang kedua adalah tadzakur, yang maknanya adalah al-amal, untuk mengamalkan isi kandungannya. Namun orang yang bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran hanyalah ulul albab, orang-orang yang memiliki akal. Albab jamak dari lubun. Lubun artinya inti. Kalau misalnya ada buah, maka kalau misalnya ada buah rambutan, maka dagingnya itulah intinya rambutan, bukan kulitnya. Yang dicari adalah dagingnya, bukan kulitnya. Maka yang dagingnya itulah lubnya. Maka lub artinya inti. Maka akal manusia disebut lub, kemudian jamaknya albab, karena intinya manusia di akalnya. Intinya manusia itu di akalnya. Akal manusia itulah yang membedakan dia dengan binatang, yang membedakan dia dengan hewan. Ya, manusia, Allah berikan pada manusia akal, kemudian ketika dia menggunakannya, maka dia terbedakan dari binatang. Maka itulah intinya manusia. Ketika akal seorang itu hilang, jadi gila misalnya, maka tidak ada bedanya dia dengan binatang. Ya, telanjang tidak malu, makan yang kotor-kotor dan sebagainya. Maka tidak ada ubahnya dia sebagaimana binatang. Demikian juga orang yang punya akal namun tidak memakainya, kelakuannya juga sulit dibedakan. Ini kambing ataukah orang? Nah, karena kelakuannya sama. Nah, kambing telanjang, ini juga telanjang. Nah, kambing tidak mau pakai baju, ini juga tidak mau pakai baju dan celana. Maka ini kambing juga kambing jantan sama perempuan itu tidak lihat tempat, ini sama. Nah, manusia yang tidak menggunakan akalnya juga ini di rumah atau di jalan dianggap sama saja. Nah, maka sulit untuk membedakan ini kambing atau orang. Kelakuannya sulit untuk dibedakan. Kenapa? Karena lubnya hilang. Hakikat manusianya hilang. Karena dia tidak menggunakan akalnya. Nah, hanya orang-orang yang punya akal lah yang mengamalkan isi Al-Quran. Orang yang tidak punya akal, maka tidak akan mengamalkan isi Al-Quran. Dan orang yang berakal itulah orang yang tahu bahasanya akhirat lebih penting daripada dunia. Oleh karena itu, maka karena mereka menyadari lebih pentingnya akhirat daripada dunia, mereka adalah orang yang bersemangat untuk mengamalkan Al-Quran agar selamat di akhirat. Falaisal ghardu, maka bukalah tujuan dari membaca Al-Quran semata-mata melewati ayat-ayatnya kemudian mengkhatamkan Al-Quran 10 kali atau 20 kali. Ini bukanlah maksud pokok. Namun maksud pokoknya adalah al-intifa', mengambil manfaat dari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Akan tetapi bukan berarti kita meremehkan membacanya. Akan tetapi membacanya adalah sarana untuk beramal. Dan membaca Al-Quran tidaklah diragukan kalau dia adalah amal soleh. Akan tapi hendaknya layak tasir, jangan membatasi diri hanya pada membaca saja. Tidak boleh tidak harus beramal. Tidak boleh tidak harus ada tadabur, perenungan. Tidak boleh tidak harus ada tafakur, memikirkan makna-maknanya. Sehingga seorang hamba bisa mendapatkan manfaat dengan firman Allah Azza wa Jal. Dan terdapat dalam hadis, siapa yang membaca harfan min kitabillah, satu huruf dari Al-Quran, maka untuknya satu hasanah, dan satu hasanah itu minimalnya adalah diganjar dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak katakan alif lam mim itu harfun, satu huruf. Akan tetapi alifun harfun, alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim satu huruf. Diatkan oleh Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hasan sahih gharib. Maka setiap huruf ada satu hasanah, satu kebaikan. Dan setiap hasanah, setiap kebaikan terdapat, Allah akan balas minimal 10 kali lipatnya. Maka inilah pelipat gandaan, ganjaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka membaca Al-Quran satu hal yang diperintahkan kepada kaum muslimin. Demikian juga mengamalkannya dan memahami maknanya. Semuanya diperintahkan untuk dilakukan oleh seorang muslim. Wa illa fa innalladhi yaqra'ul Qur'ana, adapun orang yang membaca Al-Qur'an namun tidak mengamalkan isinya, maka Al-Qur'an itu akan menjadi penuntutnya nanti pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah, "Wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika." Artinya Al-Qur'an itu akan membelamu atau akan menjadi penuntutmu. Diatkan oleh Muslim, dan hadis lengkapnya telah kita baca di pertemuan yang lewat. Maka Al-Quran itu tidak punya posisi netral. Posisinya pilihannya cuma dua, akan membela atau menuntut. Tidak kemudian tengah-tengah. Al-Quran kemudian netral, tidak membela dan tidak menuntut. Tidak ada posisi netral. Maka Al-Quran itu akan jadi pembela Anda jika Anda mengamalkannya, dan akan menjadi penuntut Anda jika Anda tidak mengamalkannya. Maka Al-Quran itu bisa menjadi khosman, jadi lawan dan musuh pada hari kiamat bagi li ashabihi, bagi ashabul Quran, alladzina hamiluhu, yang membawa Al-Quran, yang menghafal Al-Quran. Demikian juga termasuk di dalamnya adalah yang membaca Al-Quran namun menyelisihinya dan tidak mengamalkannya. Maka siapa yang mengikuti Al-Quran itu mengikutinya, maka Al-Quran akan mendorongnya ke neraka. Dan siapa yang mengikuti Al-Quran, maka Al-Quran akan membimbingnya ke surga. Maka Al-Quran boleh jadi itu berada di hadapan Anda, dan dia akan menunjukkan kepada Anda jalan kebaikan dan menuntun Anda menuju surga. Dan boleh jadi Al-Quran itu di belakang punggung Anda, maka dia akan mendorong Anda ke neraka wal'iyadu billah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa uhya ilayya hadzal Qur'an, diwahyukan kepadaku Al-Quran ini, li'ungdhirakum bihi, supaya aku mendakwai kalian dengannya. wa man balagha, dan semua orang yang sampai kepadanya Al-Quran. Maka Al-Quran itu adalah nadhirun, pemberi peringatan, dan dia adalah hujjah. Wa huwa Qur'anun, dan dia adalah Al-Quran, dan dia adalah cahaya untuk siapa saja yang Allah beri taufik. Maka falaisa ba'da nuzul Qur'an udhrun li ahadin. Maka tidak ada setelah turunnya Al-Quran alasan untuk melakukan kemusyrikan bagi siapapun. Lian Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah jelaskan dalam Al-Quran kebenaran, mana yang benar dan manakah yang batil, manakah hidayah dan manakah kesesatan. Maka siapa yang mengambil Al-Quran dan mengamalkannya, maka dia adalah termasuk orang-orang yang berbahagia di sisi Allah. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka dia akan termasuk menjadi orang-orang yang celaka. Sebagaimana firman Allah di surat Thoha, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu peringatan yang datang dariku, yaitu Al-Quran, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, maka untuknya penghidupan yang sempit. وَنَحْسُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, dan akan kami kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Demikian di surat Thoha ayat yang ke-124. Ya, karena maka hal ini menunjukkan bahasanya al-jaza min jinsil amal, balasan yang akan didapatkan seseorang sesuai dengan amalnya ketika dia buta terhadap Al-Quran, masa bodoh dengan Al-Quran, pura-pura buta dengan isi Al-Quran, maka Allah akan buat dia pada hari kiamat, Allah kumpulkan di mahsyar dalam keadaan buta. Sebagaimana dia buta terhadap Al-Quran ketika dia hidup di dunia. Nas'alullah al-afiyah. Kita mohon kepada Allah agar selamat dari keburukan ini. Dan Allah jadikan kita termasuk ahli Al-Quran. Itulah orang-orang yang menghafal Al-Quran. Dan itulah orang-orang yang membacanya Al-Quran dengan sebenar-benar membacanya, dengan mengamalkan isinya, kemudian mengambil petunjuk isi kandungannya. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berkenaan dengan surat Thoha ayat yang ke-124 tentang zikri, apa yang dimaksud dengan zikri di sini, ada dua pendapat ahli tafsir tentang maknanya. Bisa maknanya adalah berzikir mengingatku. Siapa yang berpaling dari berzikir mengingatku, artinya tidak mau berzikir, tidak mau berzikir. Dan bisa maknanya adalah zikir yang datang dariku, peringatan yang datang dariku, artinya wahyu, artinya adalah Al-Quran. Dan makna yang tepat dari dua pendapat ini adalah makna yang kedua. Yang dimaksud dengan zikri adalah peringatan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dan hal ini berkaitan dengan masalah kaidah, kaidah dalam berbahasa, bahasanya masdar jika mudhaf, jika memiliki mudhaf ilaih, maka mudhaf ilaihnya bisa bima'nal fa'il dan bisa bima'nal maf'ul. Maka dzikri mengingatku, berzikir mengingatku, maka mudhaf ilaih di sini, aku di sini, menjadi maknanya adalah bima'na maf'ul bihi. Maknanya adalah maf'ul bi, berzikir mengingatku. Namun jika kita terjemahkan dengan zikir dan peringatan yang berasal dariku, ya, maka mudhaf ilaih bima'na al-fa'il, peringatan yang aku berikan dan yang aku memperingatkanmu dengannya. Maka untuknya penghidupan yang sempit. Yang dimaksud dengan penghidupan yang sempit adalah boleh jadi dia hidup kaya raya namun tidak bahagia, namun dirundung banyak masalah, galau setiap hari. Ini penghidupan yang sempit. Maka sebab galau itu karena meninggalkan Al-Quran. Sebab galau itu karena meninggalkan Al-Quran, meninggalkan petunjuk Al-Quran. Orang yang melaksanakan petunjuk Al-Quran, maka dia tidak akan galau. dapat musibah dia sabar, tidak galau terus menerus. Dapat masalah maka dia bisa bersikap dengan bijak, bersikap dengan benar, sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Quran. Maka ma'isah tantungka penghidupan yang sempit di sini bukanlah maknanya miskin, namun sempit di sini adalah sempit hati. Sempitnya adalah sempit hatinya, kesusahan hidupnya. Meskipun boleh jadi dia berlimpah harta, berlimpah kekayaan, namun ketika dia tidak bahagia dengan hartanya, maka hakikatnya hidupnya adalah hidup yang sempit. Dan ma'isah tantungka di sini penghidupan yang sempit di sini di antara maknanya adalah adabul qabri, siksa kubur. Dan terdapat hadis yang marfu' yang diatkan oleh At-Tirmidzi yang mengatakan tafsir dari Nabi bahasanya ma'isah tantungka adalah adabul qabri. Terdapat hadis marfu' riwayat Tirmidzi tafsir langsung dari Nabi yang mengatakan bahasanya ma'isah tantungka adalah adabul qabri. Non hadis ini statusnya hadis yang dhaif. Namun maknanya benar. Dan yang benar ma'isah tantungka tidak hanya terbatas adabul qabri. Ma'isah tantungka di sini sejak di dunia. Boleh jadi setelah mati yaitu di alam kubur. Ma'isah tantungka bentuknya adalah dengan adab kubur. Dengan juga ma'isah tantungka setelah bangkit dari kubur. Yaitu kesusahan di mahsyar dan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini kita jumpai kemudian di antara faedah yang lain dari kalimat yang tadi kita baca, di sini kita jumpai pendapat Syaikh Al-Fauzan tentang masalah pelaku kemusyrikan di tengah-tengah kaum muslimin yang membaca Al-Quran. Maka beliau katakan, walaisa ba'da nuzulil Quran udhrun li ahadin. Ya, dan tidak ada setelah turunnya Al-Quran udzur alasan orang untuk melakukan kemusyrikan. Ya, maka orang yang telah sampai badannya Al-Quran dan dia membaca Al-Quran dan dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, ya, dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, ya, maka ketika dia melakukan kemusyrikan syirkun akbar, ya, dengan memberikan sesaji atau yang lainnya dengan bersujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka seandainya dia mengklaim kalau dia tidak tahu, oh kalau semacam itu musyrik, oh semacam itu kemusyrikan, maka itu tidak bisa diterima. Klaim tidak tahu tidak bisa diterima. Yang benar dia bukan tidak tahu, namun tidak mau cari tahu. Tidak mau cari tahu. Dan orang yang melakukan kesalahan dalam keadaan tidak mau cari tahu, maka dia athim. Dan dia ghairu ma'dzur. Dan dia tidaklah mendapatkan udzur. Dan itu hukumnya, itu status hukumnya di dunia. Adapun statusnya di akhirat, maka Allah yang lebih tahu. Maka kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apakah betul-betul memang dia adalah orang yang tidak tahu, ataukah dia adalah orang yang kalau kemudian betul-betul tidak tahu, maka Allah maafkan. Dan jika dia adalah orang yang sebenarnya adalah orang yang tidak mau cari tahu dan tidak mau cari ilmu, ya, namun meskipun dia semangat kalau cari ilmu dunia, ya, kalau kemudian maka dia semangat untuk searching di Google dan sebagainya. Kalau masalah dunia, namun dia tidak mau cari tahu kalau masalah agama, masalah kemusyrikan, dia tidak mau membandingkan, dia tidak mau mentelaah, maka tentu betul-betul di sisi Allah pun dia tidak memiliki uzur. Di yaumil qiyamah pun dia tidak punya uzur, tidak punya alasan atas kemusyrikan yang dia lakukan. Kemudian kita masuk ke bab yang ke-8, fi dzikri asyribati ahlil jannah, pembahasan tentang minuman penduduk surga. Alhamdulillahirabbil alamin wasallallahu wasallama ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang minuman penduduk surga di surat Muhammad ayat yang ke-15. Fiha dalam surga terdapat anharun, sejumlah sungai dari air yang jernih, ghairi asin, yang tidak berubah rasanya. Demikian juga ada sungai min labanin, dari susu, lam yataghayyar ta'muhu, yang tidak berubah rasanya. Wa anharun min khamrin, dan sungai dari khamar ladzatin yang ladzat lisyaribin bagi siapa saja yang meminumnya, wa anharun dan sungai min asalin dari berisi madu musofan yang telah disaring sehingga tidak ada lagi kotoran badannya. Ya, maka Allah sampaikan dalam surat Muhammad ayat yang ke-15 minuman yang ada di surga, air tawar yang meskipun didiamkan dan lama didiamkan dia tidak berubah rasa, berbeda dengan air tawar di dunia. Ketika dibiarkan, ditinggal mudik seminggu, ditaruh di gelas, maka ya bisa dipastikan rasanya tidak karuan pulang-pulang. Kemudian yang kedua adalah susu yang tidak menggumpal meskipun lama, yang tidak rusak, lain dengan susu dunia yang rusak ketika tidak dikonsumsi, kemudian dibiarkan. Dan yang ketiga adalah khamar, kemudian yang keempat adalah madu. Walahum fiha min kulli thamarat, dan di dalam surga terdapat berbagai macam buah-buahan. Hadhil asyribah, minuman-minuman surga ini sama dengan minuman-minuman penduduk dunia. Dan Allah sebutkan kalau minuman tersebut ada di jannah, ada di surga, akan tetapi tentu minuman surga itu berbeda dengan minuman dunia dan berbeda dengan apa yang dikenal oleh manusia. Meskipun tashtariku fil ismi, sama namanya, namanya susu, namanya madu, sama namanya. Wa tashtariku fil makna, dan demikian juga maknanya itu sama. Maknanya itu sama. Susu ya susu, ya boleh. Minuman yang warnanya putih, ya susu. Madu ya madu, ya. Maka maknanya sama. Namanya sama, maknanya juga sama. Kemudian namun yang berbeda apa? Akan tapi takhtalifu, berbeda hakikat dan bentuk nyatanya. Akan tetapi bentuk realnya itu berbeda. Minuman di dunia itu tangkote, itu ada titik habisnya. Ada titik habisnya. Maka bisa jadi air yang segar itu habis ketika musim kering tiba. Musim kemarau tiba, maka tidak ada air tawar. Habis semua. Boleh jadi kemudian ketika susu itu habis semua. Ketika musim kering, kemudian sapi sudah tidak lagi memproduksi susu dan sebagainya, dan binatang perah yang lain tidak lagi berproduksi, maka tangkote. Maka berakhir, ada titik habisnya. Adapun minuman surga, maka tidak ada titik habisnya. Ada terus susu tersebut sepanjang hari, sepanjang masa, ada terus. Tidak pernah berakhir. Dan minuman yang ada di surga, minuman di dunia itu sedikit kuantitasnya, sedikit jumlahnya. Ya, maka dia tidak kita jumpai ada sungai susu di dunia. Maka jumlahnya sedikit. Ya, oleh karena itu maka perlu membelinya, pakai beli. Nah, kemudian gratisan, kemudian karena tinggal ciduk. Nah, tinggal diciduk, enggak, kita jumpai semacam itu. Sedikit jumlahnya. Akan tapi minuman di surga itu anharun tajri. Sungai yang mengalir. Dan yang namanya minuman di dunia itu tataghayyar, berubah dan jadi rusak dan basi. Maka air jika dibiarkan, fa'innahu ya'sanu wayuntinu, maka dia berubah rasanya. Dibiarkan seminggu di gelas, berubah rasanya. Wayuntin, dan kemudian bau, timbul bau yang tidak enak. Adapun air tawar di surga, maka tidaklah berubah abadan sama sekali. Walayab sudut, dan tidak mengalami rusak, tidak mengalami basi. Baik itu jarian, baik itu yang mengalir, ataupun yang didiamkan. Susu di dunia, idza ta'akhkhara, jika kita tunda-tunda mengkonsumsinya, sudah ada di gelas kemudian kita tunda besok seminggu, nah, dijamin itu kalau diminum itu jadi racun, ya. Maka yafsud, maka dia rusak, basi. Dia rusak, yaitu basi. Dan kemudian tusibu dia menimpanya humudah. Rasanya jadi asam. Inqibat, kemudian menggumpal. Warubama, dan boleh jadi malah menjadi khamar. Adapun susu surga, maka dia rasanya tidaklah berubah sama sekali. Meskipun tola al-baqa'u, lama dibiarkan. Mahmat ta'akha, meskipun ditunda-tunda konsumsinya. Maka dia terus-menerus tayyibun, enak dan tidak berubah. Demikian juga khamar di dunia itu khabisatun muntinatun. Itu adalah minuman yang kotor dan minuman yang bau. Muzilatun lil akli, menghilangkan akal. Muskiratun, memabukkan. Akan menyeret ala asabiha, pelakunya, kepada berbagai macam bencana. Akan menimpakan kepadanya kerusakan dan hilangnya akal. Karena khamr adalah umul khaba'is, sebagaimana yang Nabi katakan dalam hadis yang diriatkan oleh Ibnu Hibban. Ya, meskipun sanadnya dhaif, dhaif secara sanad dan namun benar secara matan. Nabi katakan bahasanya al-khamru umul khaba'is. Khamr itu adalah induk segala kejelekan. Waqat haramahallah, dan khamr satu hal, satu benda yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan semua syariat para Rasul, bukan hanya syariat umat, syariat Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, syariat Musa, syariat Isa, sepakat untuk mengharamkan khamr dunia. Demikian juga khamr dunia itu menyebabkan penyakit di badan. Dan orang yang mudmin, orang yang kecanduan khamr, akan yusabu bifasa di jismi, akan tertimpa rusaknya raganya. Boleh jadi saat muda tidak kelihatan. Non lihat orang yang pencandu khamr di usia tuanya, atau di usia agak tua saja. Sama-sama ini pencandu khamr umur 40 tahun dan ini tidak pernah kenal khamr 40 tahun. Maka kita lihat pencandu khamr, mantan pencandu khamr, itu kurus kering dan semacam itu. Rusak badannya. Wa ta'ulu bih, mengantarkan, khamr itu mengantarkan kepada penggemarnya, kepada kebinasaan. Banyak yang mati karena oplosan. Ya. Maka mengantarkan kepada kematian. Dan itu buktinya tak musyahad wa mujarab. Ya, bisa dipraktekan. Siapa yang enggak percaya kalau bisa mati karena itu ada yang oplosan mati. Ya. Dan musyahad satu hal yang bisa kita saksikan. Watuhdis, dan menimbulkan amradon, berbagai macam penyakit mustaksiyah yang sulit untuk diobati. Layum, tidak mungkin untuk diterapi. Oleh karena itu Allah menyebut khamr dengan rijisan kotor, min amali syaitan, perbuatannya setan. Adapun khamr surga, maka dia adalah khamr yang enak. Tidak ada padanya bahaya, tidak ada padanya keruh, tidak menghilangkan akal. Sebagaimana yang Allah katakan tentang khamar surga, la yusadda'una anha. Tidaklah pusing karena meminumnya. Beda dengan khamar dunia. Katanya enggak tahu. Katanya orang meminumnya akan pusing. Namun khamar akhirat la yusadda'una anha. Tidak ada pusing karena minum khamar. Wala yunzifun, dan tidak hilang akal. Tidak ada, tidaklah mereka kehilangan akal karena minum khamar. Maka Allah tiadakan, Allah negasikan dari khamar surga berbagai macam kejelekan yang ada pada khamar dunia. Maka khamar dunia itu kotor, jelek. Khamar surga itu enak. Oleh karena itu Allah katakan ladzatin lisyaribin, lezat bagi siapa saja yang meminumnya. Berbeda dengan khamar dunia. Maka khamar dunia tidak ada kelezatan badannya, bahkan dia murratu ta'am, pahit rasanya. Karihatul madzaq, madzaq artinya rasa. Rasanya adalah rasa yang kariha, yang tidak disukai. Khabisatu ra'ihah, baunya bau yang tidak sedap. sayyatul athar, dan jelek dampaknya pada orang yang meminumnya. Dan Allah menetapkan untuk peminum khamar al-haddah satu hukuman tertentu, yaitu dicambuk 80 kali. Wa asqata, dan Allah gugurkan adalah tahu statusnya sebagai orang yang baik agamanya. Maka orang yang minum khamar orang yang fasik, bukan orang yang adil, bukan orang yang baik agamanya, kualitas agamanya, namun orang yang rusak kualitas agamanya. Dan kalau dia orang yang fasik, maka dalam aturan peradilan dalam Islam, la tuqballahu syahadah, dia tidak boleh dan tidak diterima persaksiannya kecuali setelah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia melakukan salah satu dosa besar. Adapun khamar dunia, khamar surga, maka dia enak, manfaat dan lezat. Layak tariha, tidaklah menimpa khamar surga apapun penyakit, apapun kejelekan dari kejelekan-kejelekan khamar dunia. Meskipun khamar surga itu ishtarokat, punya titik kesamaan dengan khamar dunia dalam nama, akan tapi makna dan hakikatnya keduanya sangat berbeda. Dan di antara minuman di surga adalah al-asl, adalah madu. Dan madu ini ada dan dijumpai di dunia, dan dia adalah min aladil masyarib, di antara minuman yang paling lezat dan paling manfaat, ada padanya obat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping madu itu lezat, enak, ada padanya obat bagi manusia. Sedangkan madu surga lebih bagus daripada madu dunia. Dia tidaklah serupa dengan madu dunia kecuali sekedar nama. Oleh karena itu Allah katakan min asalin musaffa. Madu surga adalah madu yang telah dibersihkan, madu yang telah disaring. Karena madu dunia fihi kadarun, ada padanya kekeruhan, ada padanya boleh jadi sisa-sisa rumahnya ini lebah, atau kemudian bahkan tercampur lebah itu sendiri atau tercampur anak lebah. Oleh karena itu maka perlu tasfiyah, perlu penyaringan, perlu capek setelah mendapatkannya. Setelah orang dapat madu, maka masih ada sejumlah proses yang harus dia lalui supaya bisa menikmatinya. Lain halnya dengan surga, lain halnya dengan madu surga. Maka sejak awal itu sudah musaffa. Sejak awal itu sudah tersaring. Maka penduduk surga tidak perlu bercapek-capek menyaringnya. Wa fi islahihi, dan tidaklah bercapek-capek untuk memperbaikinya. Sebagaimana manusia bercapek-capek untuk menikmati madu dunia. Kemudian madu dunia itu sedikit, harganya mahal. Yang katanya asli, oh mahal sekali. Kalau yang palsu, murah. Yang kemudian aslinya itu gula merah, lebih murah lagi. Kamiyatun qalilah, maka jumlahnya sedikit. Adapun madu surga, maka dia anharun tajri, sungai yang mengalir. Allah katakan wa anharun min asalin musaffa, sungai madu yang telah disaring. Dan Allah katakan anharun, sungai-sungai, artinya anharun kathirah, sungai yang banyak. Bahkan Nabi katakan lautan, sebagaimana dalam hadis dari Hakim Ibn Muawiyah, dari ayahnya, dari Nabi SAW, Nabi mengatakan inna fil jannati bahrul ma'i, sehingga di surga itu ada lautan air, wa bahrul asli, dan lautan madu. Lautan. Maka dia berlimpah. Dia lautan. Wa bahrul laban, dan lautan susu, wa bahrul khamar, dan lautan khamar. Summa tushakkaku al-anharu ba'du, kemudian setelah itu barulah terpecah-pecah dengan menjadi beberapa sungai-sungai. Maka sumbernya itu lautan, kemudian dari situ kemudian ada saluran-saluran. Kemudian ada saluran-saluran yang mengalir untuk para penghuni surga. Dan aslinya lautan. Demikian dalam hadis yang diatkan oleh At-Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan hadisnya adalah hasan sahih. Wa hadza min ajaibi ayatillahi subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah di antara kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang menakjubkan. Allah alirkan di surga sungai-sungai dari benda, dari satu materi yang telah dikenal di dunia manusia, di dunia kalau materi tersebut jumlahnya sedikit. Maka hal ini menunjukkan di antara bukti dan yang menunjukkan kalau surga itu berbeda dengan, betul-betul berbeda dengan keadaan dunia. Oleh karena itu maka Allah di dunia, yang ada di dunia, yang itu ada di surga, maka di dunia itu cuma sekedar contoh, sampel saja. Sekedar sampel, yang itu pun jumlahnya sedikit. Sampel dan itu pun jumlahnya sedikit. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, laisa fid dunya mimma fil jannati ilal asma. Tidak ada yang di dunia, yang itu ada di surga, kecuali sekedar sama nama. Demikian dilihatkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya dengan sanad yang sahih sampai Ibnu Abbas. Yakni artinya annama fid dunya, apa yang ada di dunia itu berbeda, betul-betul berbeda. Apa yang di surga itu berbeda, betul-betul berbeda dengan apa yang di dunia. Meskipun yang di dunia itu serupa, namun fi ba'dil wujuh, dari beberapa sisi saja, dan punya kesamaan nama, namun dia berbeda dengan perbedaan yang sangat banyak. Demikian juga kenikmatan surga yang lain berupa buah-buahan atau thamarat, hasil tumbuh-tumbuhan, hasil pepohonan, wal fawakih dan buah-buahan. Itu berbeda dengan apa yang di dunia, dengan perbedaan yang sangat sangat kontras. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama ya'rifun nasu, dan manusia mengetahui apa yang di surga dengan apa yang mereka jumpai yang semisal dengan itu di dunia. Adapun yang tidak ada yang semisal dengan di dunia, maka Allah sembunyikan untuk mereka. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia subhanahu wa ta'ala. Maka ada yang disembunyikan. Akan nikmat-nikmat, ada nikmat-nikmat di surga yang disembunyikan. Karena tidak ada contoh semisalnya di dunia. Kalau diceritakan orang juga tidak faham. Karena tidak ada pembandingnya di dunia. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin. Maka jiwa manusia tidaklah mengetahui qurratu a'yun, kenikmatan yang menyenangkan yang disembunyikan untuk mereka. Maka ada kenikmatan yang disembunyikan. Ukhfiya lahum, disembunyikan untuk mereka. Padahal itu adalah qurratu a'yun, sesuatu yang menyenangkan jiwa. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Dan ini adalah balasan atas, dan kenikmatan tersebut adalah balasan atas amal yang mereka lakukan di dunia. Maka artinya untuk mendapatkan kenikmatan tersebut tidak boleh, tidak harus ada amal. Tanpa amal maka orang tidak akan mendapatkannya. Dan itu balasan atas amal dan bukan balasan atas ilmu dan wawasan. Kemudian punya wawasan, punya ilmu, kemudian mendapatkan hal tersebut. Tidak. Ini balasan atas amal. Karena ilmu itu sarana dan bukan tujuan. Ilmu itu adalah sarana dan bukan tujuan. Tujuan dan maksud dari ilmu, tujuan dari majelis ilmu, tujuan dari baca buku adalah amal. Tujuan dari belajar untuk faham adalah mengamalkan apa yang dipahami. Maka balasan atas amal yang mereka lakukan, jazaa'an bima kanu ya'malun, bukan jazaa'an bima kanu ya'lamun. Bukan balasan atas ilmu dan wawasan dan wacana yang mereka ketahui. Balasan atas amal yang mereka lakukan. Maka tidak ada yang menguasai gambaran surga dan apa yang jadi isinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hanyalah jelaskan untuk kita sejumlah hal mimma fiyah yang merupakan isi surga, supaya kita mengetahui hal tersebut. Fana jiddu, sehingga kita bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Wasai, dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya dan melakukan berbagai macam amal saleh. Kama anu ja'ala fid dunya, sebagaimana Allah jadikan di dunia sejumlah contoh mimma finnar, contoh untuk siksaan di neraka. supaya kita merasa takut dengan neraka dan menjauhi hal-hal yang mengantarkan kita untuk masuk neraka. Maka setiap hal yang menyakitkan orang di dunia, setiap hal yang manusia tidak menyukainya di dunia, setiap penyakit, setiap kejelekan, setiap keburukan di dunia, maka semisal dengan itu ada di neraka waliyadzu billah. Akan tapi di neraka lebih keras dan lebih kekal. Maka jika manusia mengetahui contoh-contoh ini yang ada di dunia, yang itu ada di neraka, maka itu diharapkan menyebabkan dia punya rasa takut dengan neraka, kemudian lari menjauhi neraka. Maka panas misalnya, dan dingin yang sangat dingin, dan panas yang sangat panas, misalnya itu ada di dunia. Lahuma, keduanya ini punya hal yang semisal di neraka. Lakinnau asyattu, namun lebih keras dan lebih besar dan lebih kekal. Kadzalika, demikian juga api yang ada di dunia, demikian juga maka itu contoh, maka ada api akhirat yang lebih keras daripada api dunia dan lebih langgeng dan lebih panas. Sebagaimana di catatan kaki dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, narukum, api kalian, yaitu api yang kalian pakai di dunia, adalah satu bagian dari 7 bagian api neraka. Wahai Rasulullah, ingkanatlah kafiyah. Seandainya manusia disiksa pakai api dunia itu sudah cukup. Sudah cukup untuk menyiksanya. Maka Nabi katakan, fudilat, diunggulkan api akhirat alaihinna, di atas api dunia, dilipat gandakan api akhirat daripada api dunia 69 kali lipat. Kulhuna mislu harriha, dan setiap lipatan itu semisal dengan panasnya api dunia. Ya, maka api neraka 69 kali lipat panasnya daripada api dunia, dan setiap lipatan itu sama persis dengan panasnya api dunia. Bukan kemudian setelah tambah naik itu kemudian ya cuma tambah sedikit, enggak. Namun tambahnya itu kali lipat, maka 69 kali lipat dari api dunia. Oleh karena itu dikatakan api kalian adalah satu dari 70 bagian. Karena api akhirat itu 69 kalinya. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, maka demikian api neraka, api dunia dibandingkan dari api nari jahanam, apinya neraka. Dan neraka itu disebut jahanam, dia memiliki kata-kata jahmun yang artinya gelap. Karena api neraka itu gelap, karena Allah semula api neraka itu merah, kemudian Allah panggang lagi sehingga biru, kemudian Allah panggang lagi sehingga gelap, sehingga hitam, kelam. Dan Allah katakan di surat At-Taubah, kul naru jahannam asyaddu hara. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, api neraka itu lebih panas. Laukanu yafkahun, seandainya mereka faham. Kemudian tadi disampaikan, siksaan di neraka itu bukan hanya panas. Non ada juga al-bardu syadid. Ada juga siksaan di neraka itu dingin yang menusuk tulang. Ya, maka jangan bayangkan dan bahasanya isi neraka cuma panas. Siksaannya variatif. Ada panasnya dan ada dinginnya. Mau siksaan panas ada, siksaan dingin juga ada. Maka ada siksaan yang bentuknya adalah dingin, yang dingin sekali. Kata likal alam, demikian juga berbagai macam rasa sakit. An-naru fiha alam, api neraka padanya terdapat rasa sakit yang hanya Allah yang tahu bagaimanakah hakikatnya. Dampak dari api neraka itu tadzubulahal jibalu rawasi, gunung yang rawasi yang kokoh itu meleleh karenanya. Demikian juga badannya penduduk neraka, tu'adzab, maka dia akan disiksa dalam neraka dan kekal dalam neraka. Wal iyadzu billah. Para penduduk neraka yang merupakan penduduknya tidaklah mati di neraka sehingga nyaman. Wa yatamannawna al-mauta, dan mereka para penduduk neraka pun berangan-angan bisa mati supaya mereka bisa istirahat dari siksaan neraka, akan tetapi mereka tidak mati. Bahkan mereka tetap tersiksa fiha di dalam neraka abadal abadi selama-lamanya, nas'alullahal afiyah. Fahada, maka keterangan di atas jika dipahami dan merasuk ke dalam hati kita, maka ini akan mengharuskan seorang jika mengingatnya, mengingat apa yang ada di neraka, maka ini yujib, akan menyebabkan dan mengharuskan dia punya rasa takut, kemudian menjadi maksiat. Dan jika dia teringat dengan isi surga, maka ini menyebabkan dia berharap, watamak dan berharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dia melakukan berbagai macam amal soleh dan amal-amal kebajikan yang akan mendekatkannya kepada surga dan menyebabkannya masuk surga dengan sebab rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini ada di antara hikmah Allah jalla wa'ala, an ajra, Allah jalankan, Allah adakan di dunia ini contoh-contoh mimma fidarain, apa yang ada di dua tempat tersebut, yaitu surga dan neraka, supaya kita mendapatkan idhah, pelajaran, wal iktibar dan pelajaran, kemudian rasa takut dan rasa harap. Nas'alullah ayyuafiqal jami', semoga kita mohon pada Allah agar Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk melakukan apa yang Allah ridai dan Allah cintai. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammad, ala nabina Muhammadin. Maka Allah ceritakan di Al-Quran, Allah ada cerita tentang surga dan Allah pasangkan dengan cerita untuk neraka. Cerita tentang surga untuk menghasilkan roja, dan cerita tentang neraka untuk menghasilkan khauf. Dan yang Allah inginkan, dan setiap kali Allah cerita surga pasti disambung dengan neraka. Kalau Allah cerita neraka terlebih dahulu, maka akan Allah sambung dengan surga. Tidak kita jumpai dalam ayat Al-Quran cuma neraka saja tanpa pasangannya. Karena diharapkan seorang muslim itu adalah orang yang imbang, punya roja, punya rasa tak, rasa harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di samping punya memiliki al-khawf, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan demikian maka jadilah seorang itu akan dengan rasa harap, maka dia semangat untuk beramal. Dengan rasa takut, maka dia akan semangat untuk meninggalkan berbagai macam hal yang dilarang. Kemudian bab yang ke-9 atau majelis yang ke-9, ada putilawatil Quran, adab membaca Al-Quran. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'ad. Maka ini adalah tarfun, ini adalah sekilas sedikit min adabi tilawatil Qur'anil Karim, adab membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wajib dihormati, wajib diagungkan, wajib dihormati, dan wajib untuk menyiapkan diri untuk membacanya dalam kondisi yang terbaik. Maka di antara adab membaca Al-Quran, jika seorang itu membaca dari mushaf, maka wajib baginya untuk berwudu terlebih dahulu. Tidak boleh menyentuh mushaf dalam keadaan tidak berwudu. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamassul Qur'ana illa tahirun. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang bersih. Diriatkan oleh Al-Hakim. Al-Hakim mengatakan sanadnya sahih, dan meskipun Bukhari dan Muslim tidak meriatkannya. Demikian juga dinilai oleh Az-Zailai dalam Nasbu Royah. Dan hadis ini juga dinilai sahih oleh Al-Albani di Irwa'ul Ghalil. Dan kaedah yang benar, kaedah yang lebih kuat, di antara kaedah dalam ilmu usul fikih, bahasanya lafad mustarak itu dipahami dengan semua maknanya, selama makna-maknanya itu tidak saling membatalkan. Maka tahirun itu lafad yang mustarak, satu kata yang punya dua, punya banyak makna, artinya bisa mukmin, aslinya bisa suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar. Dan jika kita maknai hadis ini, tahirun ini, dengan tiga-tiga makna tersebut, tidak saling membatalkan, tidak saling berlawanan, tidak kontradiktif. Oleh karena itu, maka ya, kita maknai dengan semua maknanya. Sehingga yang benar sebagaimana pendapat jumhur ulama, kalau mau menyentuh mushaf Al-Quran, maka tidak boleh, tidak harus dalam keadaan berwudu. Dan yang dimaksud dengan mushaf Al-Quran adalah lembaran-lembaran, tidak harus 30 juz, boleh jadi cuma lembaran-lembaran 1 juz. Lembaran-lembaran yang isinya adalah Al-Quran, murni Al-Quran atau Al-Qurannya lebih banyak daripada non-Al-Qurannya. Oleh karena itu maka Al-Quran terjemah itu bukan mushaf, karena non-Al-Qurannya lebih banyak daripada Al-Qurannya. Oleh karena itu kemudian petilan-petilan aja cuma 1 juz atau 2 juz, maka itu adalah mushaf. Namun jika membacanya an dhahri qalbin, ya, membacanya dengan hafalan. Kalau kita hafalan itu di luar kepala, ya, kalau ini di luar, di atasnya jantung. Kalau bahasa Arabnya atasnya jantung, dhahr bagian atas, qalbin jantung, bagian atasnya jantung. Ya bagian luarnya jantung. Ya, kalau kita luarnya kepala, kalau ini luarnya jantung. Andhari qalbin dengan hafalan maka cuma dianjurkan dalam keadaan berwudu. Maka baca Al-Qur'an itu boleh jadi memegang mushaf dan boleh jadi tanpa memegang mushaf alias dengan hafalan. Kalau dengan memegang mushaf maka sebagaimana pendapat jumhur ulama wajib berwudu. Ya, namun jika dengan hafalan maka mustahab dalam keadaan berwudu, boleh tidak dalam keadaan berwudu. Dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi kebiasaan beliau kalau bangun pagi, kalau bangun di tengah malam, ya, bangun malam maka setelah bangun beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Padahal ini baru bangun tidur. Berarti artinya tidak dalam keadaan berwudu. Itu dalil kalau boleh membaca Al-Quran dengan hafalan dalam keadaan tidak berwudu. Wa amma man alai hadasun akbar, adapun orang yang dalam kondisi hadas besar semacam junub dan haid, maka tidak boleh baginya untuk membaca Al-Quran secara mutlak, baik dengan memegang mushaf ataupun dengan hafalan, sampai dia suci dari hadas yang besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca Al-Quran kecuali jika beliau junub. Fa innahu la yaqra'ul Quran, maka Nabi tidak membaca Al-Quran kecuali setelah mandi. Namun yang benar wanita haid yang lebih kuat, wanita haid itu boleh membaca dengan hafalan atau tanpa memegang mushaf. Kalau pendapat Syaikh Al-Fauzan di sini, wanita haid itu tidak boleh membaca Al-Quran meskipun dengan hafalan. Tadi beliau katakan, la yajuzu ayaqra' Al-Quran mutlaqan man alaihi hadasun akbar kal janabah wal haid. Namun yang benar, wanita haid itu boleh membaca namun tanpa mushaf, dengan hafalan atau dengan Quran terjemah. Dan alasan ulama yang menyamakan wanita haid dengan orang yang junub, alasannya dengan qiyas, maka ini qiyas ma'al fariq, menyamakan dua hal yang berbeda. Karena orang yang junub itu toharah itu di tangannya, dia mau suci sekarang atau 5 menit lagi, 10 menit lagi, ya, tinggal dia mandi dan mandi itu terserah dia. Kapan dia mau, toharah itu ada di tangannya. Terserah keputusannya. Mau 10 menit lagi bisa, setengah jam lagi bisa, 1 jam lagi bisa. Namun tidak demikian wanita, ya, tidak demikian kondisi haid. Maka menyamakan haid dengan junub adalah qiyas al-qiyas ma'al-fariq, menyamakan dua hal yang berbeda. Oleh karena itu yang benar, kita bedakan antara wanita haid dan orang yang junub. Dan perlu diketahui bahasanya janabah diambil dari kata-kata jambun artinya jauh. Kenapa junub itu disebut junub yang artinya jauh? Maka ada beberapa penjelasan ulama kenapa dinamai demikian. Yang pertama, karena air mani itu jauh dari tempatnya, karena keluar. Keluar maka dia menjauh dari sumbernya, dari bagian tubuh yang memproduksinya. Kemudian yang kedua, karena penjelasan yang kedua, junub itu disebut junub dikarenakan orangnya itu jauh dari amal-amal yang terlarang karena junub. Dia tidak sholat, dia tidak ini karena dia jauh dari sholat karena junubnya. Pendapat yang ketiga, penjelasan yang ketiga mengatakan junub itu disebut junub dikarenakan orang yang junub itu jauh dari manusia. Mereka risih. Orang yang junub itu risih kemudian duduk-duduk dengan kawannya dalam keadaan junub. Itu umumnya, normalnya itu risih. Maka dia menjauhkan diri dari manusia ketika semasa dia, sewaktu dia dalam kondisi junub. Dan di antara adab membaca Al-Quran adalah ta'awud. Mohon perlindungan kepada Allah dari syaitan, dari setan yang terkutuk. Di awal membaca, mengingat firman Allah Ta'ala, jika engkau membaca Al-Quran, fasta'id, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Wadhalika dengan tersebut karena setan itu hadir mendatangi orang yang baca Al-Quran untuk mengkacau bacaannya dan mengganggunya dan membelokkannya dari tadabbur. Maka ketika seorang itu mohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk, maka Allah akan melindungkannya dan Allah akan memalingkan setan darinya sehingga dia bisa mendapatkan faedah dari Al-Quran yang dia baca. Wa ila jika dia tidak berta'awud, maka setan akan mengganggunya dan menyibukkannya dari bacaannya. Inilah manfaat isti'adzah mohon perlindungan kepada Allah dari setan di awal membaca. Ini adalah fungsinya adalah tardus syaitan untuk mengusir gangguan setan. Dan karena alasannya untuk mengusir gangguan setan, maka sebagian ulama semacam Atha ibn Yasar dari ulama tabi'in mengatakan ta'awud untuk membaca Al-Quran hukumnya wajib. Namun yang benar pendapat jumhur ulama yang mengatakan baca ta'awud di awal membaca Al-Quran hukumnya mustahab, ditekankan, dianjurkan dan tidak wajib. Karena kita jumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an semacam ketika awal turunnya surat Al-Kautsar. Ya, ketika Nabi setelah mendapatkan wahyu surat Al-Kautsar kemudian Nabi bacakan, Nabi katakan kepada para sahabat, "Aku baru saja mendapatkan satu surat." Kemudian Nabi baca surat Al-Kautsar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya dan memulai membacanya tanpa ta'awud. Maka itu dalil yang membelokkan perintah di sini fasta'id itu dari perintah kita dari kesimpulan hukum wajib dan kita belokkan menjadi mustahab karena Nabi kita jumpai beliau membaca Al-Qur'an memulai membaca Al-Qur'an tanpa ta'awud. Contohnya di kasus ketika beliau membacakan surat Al-Kautsar pada saat awal pertama kali turunnya surat Al-Kautsar. Maka hukum yang benar ta'awud hukumnya adalah mustahab dianjurkan dan tidak wajib. Dan ini dianjurkan baik di dalam sholat, maka dianjurkan untuk membaca Al-Quran dibuka dengan ta'awud, demikian juga di luar sholat. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji sebatan pagi hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.